Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'du, fa inna astaqal kalam kalamullahi jalla wa ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhatil kiram rahimani wa rahimakumullah, hafizani wa hafizakumullah. Fi hadhihi lailah, pada malam hari ini, sebagaimana mungkin telah antum ketahui bersama, semestinya ini adalah jadwal beliau Al-Ustadz Abu Ismail Muhammad Rizal Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Akan tetapi karena beliau berhalangan, nah, kita diminta untuk mengganti, mengisi taklim. Nah, mengisi kalimah atau kalimatain dalam keadaan mungkin seharusnya ada pengganti yang lebih afdal gitu ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sebelumnya mungkin apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa dzalika li qillati ilmi wa qillati tilai wa ghairu dzalik. Dan perkara-perkara lain mungkin yang menjadi kekurangan kita. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah atau menukilkan kalam seorang imam Al-Hafidh Syekhul Islam. Kita ambil dari kitab beliau Al-Fawaid. Nah, mungkin sebagian antum sudah mengetahui siapa beliau. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, yang lebih masyhur dengan nama Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Jauziyahnya mau dihilangkan berarti Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Murid dari Ibnu Taimiyah. Nah, ikhati filah hazani Allah wa iyyakum. Sebagaimana antum ketahui bahwasanya jin dan manusia diciptakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala itu untuk diuji. Nah, untuk diuji dengan begitu banyak ujian, dengan bermacam-macam ujian. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Ini diantara yang menyebutkan, Allah sebutkan dalam ayat ini, jangan kira bahwasanya orang yang mengklaim dia itu beriman, dia itu akan dibebaskan dari ujian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Karena di dalamnya mengandung ujian jujur tidaknya keimanan, jujur tidaknya kecintaan seseorang kepada Allah. Kalau semata-mata klaim saya beriman, semua manusia yang bisa mengatakannya itu mampu. Kalau dia mengaku saya mencintai Allah, kalau semata-mata ikhati bilazani Allahu ayyakum mujaradu atalafud bilisan, semata-mata mengucapkan dengan lisan, setiap insan mampu. Tentunya yang sudah bisa berkata, berucap nih. Nah, akan tetapi al-ibrah yang dianggap, yang dipandang adalah hakikatnya, tidak semata-mata ucapannya. Ini ujian. Manusia juga tidak dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan sudan. Sudan itu disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, lam yu'mar walam yunha, atau la yu'mar wala yunha. Tidak diperintah, tidak pula dilarang. Tidak, manusia itu diperintah dan dilarang. Ini ujiannya. Ujian bagi kita semua. Nah, dan dari ketaatan kita kepada Allah, imtisal kita terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan ijtinab kita, upaya kita menjauhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, itulah yang menjadikan perbedaan tingkat antara manusia. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah, itulah yang sering kita dengar dengan takwa. Ya. Ketakwaan itulah yang akan, ikhati fil azani Allahu ayyakum, membedakan posisi seseorang dengan orang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, di antara ujian, di antara ujian untuk agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam klaimnya, dalam ucapannya, dan mana yang dusta, nah, itu adalah meninggalkan sesuatu yang dicondongi oleh jiwa, dicondongi oleh hati, akan tetapi hal tersebut menyelisihi perintah Rabbnya Jalla wa'ala, menyelisihi perintah Nabinya Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia ketika ikhati fil azani Allahu ayyakum, sikap seorang insan ketika mengklaim dia beriman, aman tuh, aku beriman. Atau dia mengatakan uhibbullaha wa rasulah, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ketika datang larangan Allah atau larangan Rasulnya dari sesuatu, dalam keadaan sesuatu ini begitu ia cintai, begitu melekat di jiwanya, begitu melekat di hatinya, atau bahkan berkonsekuensi terhadap kehidupan duniawiyahnya, berimbas besar terhadap kehidupan duniawiyahnya. Apakah dia jujur untuk meninggalkan hal tersebut atau tidak? Kita baca faedah yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, beliau mengatakan, qala rahimahullah, faedah jalilah, faedah yang begitu agung. Innama yajidul masyaqqata, hanyalah mendapatkan al-masyaqqah, sesuatu yang berat. Innama yajidul masyaqqata fi tarkil ma'lufat wal awaid man tarakaha li ghairillah. Hanyalah ikhati bila azani Allah wa iyakum, orang yang mendapatkan atau mendapati rasa berat untuk meninggalkan sesuatu yang sudah ia cintai, sesuatu yang ia condongi, sudah begitu berat di hatinya. Begitu pula meninggalkan al-awaid, al-awaid kebiasaan, sudah terbiasa dengan hal itu, tidak lagi setahun, dua tahun, tiga tahun, mungkin dari kecil sudah terbiasa dengan lingkungan yang demikian, sehingga menjadikan sesuatu itu adalah hal yang lumrah. Nah, mungkin sebelum kita mengenal dakwah yang dibawa oleh para salaf kita, dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, dakwahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, al-mabniyah yang dibangun di atas Alkitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, mungkin kita merasa perkara-perkara yang ada di sekitar kita dulu adalah perkara yang biasa, karena kita ketika lahir, ketika tumbuh, ya mendapati demikian. Akan tetapi ketika datang ilmu, sampai ilmu kita kepada kita, kita belajar, baru mengetahui, loh ini salah, loh ini salah, loh ini ternyata tidak sesuai dengan bimbingan Allah, tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Ini yang awaid, kebiasaan, adat, sudah terbiasa. Adapun ma'lufat adalah sesuatu yang ia condongi, ia cintai. Kata beliau rahimahullah, hanyalah orang yang berat meninggalkan hal semacam ini, itu adalah orang yang meninggalkannya bukan karena Allah. Nah, catatan apa? Meninggalkannya bukan karena Allah, li ghairillah. Bukan karena Allah itu macam-macam. Bukan karena Allah, yang pertama misalkan supaya dipuji. Saya meninggalkan, ini suatu perkara yang jelek, ah tinggalkan ah. Sebenarnya agak berat, tapi supaya dapat pujian dari orang. Sebenarnya dia berat, dan itu pun bisa jadi akan suatu saat, karena dia tidak jujur, dia tidak ikhlas karena Allah, dia akan kembali lagi melakukan hal tersebut. Atau meninggalkannya supaya tidak dicela. Supaya tidak dicela oleh orang-orang sekitarnya. Bukan karena Allah. Suatu saat dia bisa kembali lagi melakukan hal itu, karena dia tidak ikhlas. Nah, fa'amma, kata beliau rahimahullah, man tarakaha sadiqan mukhlishan min qalbihi lillah. Adapun kata beliau, orang yang meninggalkan hal tersebut jujur, karena jujur, karena ikhlas, dari dalam hatinya, dari dalam lubuk hatinya, relung hatinya, dia meninggalkan semua itu karena Allah. Karena hal itu dilarang oleh Allah, karena hal itu dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Allah, kata beliau rahimahullah, kira-kira meninggalkannya ini akan mendapati keberatan atau enggak, sesuatu yang berat apa enggak, apakah terus kemudian plong gitu lepas begitu saja tidak terasa berat sama sekali. Kata beliau rahimahullah, fa innahu la yajidu fi tarkiha masyaqqatan illa fi awwali wahlatin. Maka orang yang semacam ini, khatibilazani Allah wa iyakum, tidak akan mendapati masyakoh, sesuatu yang berat ketika meninggalkan hal tersebut, kecuali di awal kali saja. Di awal kali ia meninggalkannya. Contoh misal, sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah alunan musik. Alunan musik. Karena alunan musik itu menghalangi, akan menghalangi hati seseorang dari Allah dan akan mengeraskan hati. Akan mengeraskan hati. Dan tidak akan terkumpul seorang yang berusaha untuk mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Di saat yang sama, dia pula mendengarkan nyanyian alunan musik. Tidak akan terkumpul. Kata Nabi SAW, yang menunjukkan di antara dalil, menunjukkan pengharumannya musik itu adalah hadis, sayakunu fi ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal khamra wal harir wal ma'azif. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di umatku suatu kaum yang mereka menganggap halal al-hira. Al-hira itu al-farj, yakni maksudnya adalah perzinahan. Dianggap halal karena apa? Karena perkaranya sudah terbiasa. Sudah tidak bisa lagi orang-orang itu, kebanyakan orang manusia itu enggak bisa membedakan bahwa atau menghukumi bahwasanya sebenarnya ini tuh haram. Karena apa? Karena saking merebaknya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Dan ini pula diantara asyratis saah, diantara tanda-tanda hari kiamat, intisyaru zina, tersebarnya, bertebarannya perzinahan. Nah, sallallahu alaihi wasallam afiyah. Dan mungkin zaman-zaman kita ini ya sudah lumayan banyak. Dan kita tetap memohon kepada Allah, semoga kita dilindungi dari segala kejelekan. Kaum muslimin dilindungi dan diberi taufik, diberi hidayah untuk taat kembali kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Wal khamra, juga mereka menganggap halal al khamr. Nah, minuman khamr yang memabukkan. Mereka anggap halal karena apa? Saking merebaknya. Orang yang mengingkari mungkin akan dianggap aneh. Justru dianggap aneh, justru dianggap asing. Bisa dibilang ketinggalan zaman, bisa dibilang ini, bisa dibilang itu, atau dibilang udah kalau mau dakwah jangan di sini, kalau mau khutbah jangan di sini. Mereka anggap itu perkara yang halal. Wal harir, demikian pula mereka menganggap halal al harir. Al harir apa namanya? Sutra. Kain sutra. Maksudnya menganggap halal itu laki-laki diperbolehkan menggunakan sutra. Boleh. Dan yang terakhir kata Nabi alaihi salatu wasalam, wal ma'azif, dan alat musik dianggap halal oleh suatu kaum di umatku. Nah, karena apa? Saking merebaknya, saking tersebarnya, sudah terbiasa. Dan musik itu begitu menancap kuat di hati seseorang. Itulah seruling syaitan. Ketika ikhatibil azani Allahu wa iyyakum, seseorang mengetahui sampai padanya ilmu bahwasanya musik itu adalah sesuatu yang haram, dia diuji. Dia diuji dengan ilmunya ini, apakah dia mau mengamalkan atau tidak. Dia mengklaim dia beriman, dia mengklaim mencintai Allah dan Rasulnya. Diuji dia dengan ilmu ternyata musik haram. Kalau kamu jujur, tinggalkan. Ketika dia adalah seorang yang ikhlas, seorang yang shadiq karena Allah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tidak akan mendapati sesuatu yang berat kecuali di awal kali saja. Memang berat. Memang berat. Akan tetapi karena dia melakukannya karena Allah, dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, yang lain akan terasa mudah. Setelahnya akan terasa mudah. Tetapi kalau dia melakukannya bukan karena Allah, untuk tujuan-tujuan lainnya, dia akan merasa berat. Ada saja alasannya. Nah, ada saja uzur yang dia sampaikan untuk difahami oleh orang lain agar dianggap itu adalah sebuah uzur, padahal bukan uzur. Nah, berarti dia belum ikhlas, dia belum jujur, masih berat dalam hatinya. Allahumma shaifan afiyah. Beliau mengatakan, melanjutkan, liyum tahana, agar dia ini diuji. Memang ada beratnya, namanya ujian. Ujian itu enak ketika telah lulus. Sebelum lulus persiapan, sebelum ujian persiapan. Ketika ujian itu pahit-pahitnya. Tapi setelah ujian itu dia akan dapatkan sesuatu yang mengenakkan, yang lebih lezat daripada sebelum-sebelumnya. Ikhati fillah azani Allahu wa iyyakum. Liyumtahana shadiqun huwa fi tarkiha am kadzib, kata beliau rahimahullah. Dengan rasa berat itu untuk menguji apakah dia seorang yang jujur dalam meninggalkan hal tersebut atau orang yang dusta. Fa in sabara ala tilkal masyaqati qalilan istahalat ladzatan, kata beliau rahimahullah. Kalau dia berhasil untuk bersabar sebentar saja menghadapi beratnya yang ada dalam jiwa karena meninggalkan hal tersebut, meninggalkan kebiasaan, meninggalkan sesuatu yang ia gandrungi, ia cintai, yang sudah lama mungkin tersimpan di jiwanya, kadung tresno mungkin bahasanya gitu. Kalau dia berhasil bersabar meninggalkan hal tersebut sebentar saja, kata beliau rahimahullah, hal itu akan berubah menjadi sebuah kelezatan. Inilah ketika seorang lulus ujian. Meskipun ikhatibillah azani Allahu wa iyyakum, perkara tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, dan memang demikian. apa-apa yang dicintai oleh manusia itu tidak jarang itu sesuatu hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adunya sijnul mukmin, wajanatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Orang yang beriman mau melakukan A, ternyata tidak boleh, dilarang, haram. Mau melakukan B, haram. Padahal hawa nafsunya itu cocok, pas banget, seneng banget, enak banget kayaknya. Orang kafir bebas, minum khamer terserah, makan daging anjing terserah, makan daging babi yang katanya enak, naudzubillah, terserah. Bebas. Riba, pekerjaan paling mudah. Pekerjaan paling mudah tanpa usaha, tinggal duduk di rumah gitu, kan riba gitu. Meminjamkan, balik, duitnya nambah. Bebas. Dan yang sangat terkenal dengan riba dari zaman dahulu kala itu kan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Janahnya orang kafir memang. Kenikmatan bagi mereka. Penjaranya orang mukmin. Meskipun sebenarnya khatibil azani Allahu wa iyyakum tidak pula demikian, karena apa yang Allah halalkan bagi kita, bagi hamba-hambanya, itu lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Gimana mboten? Apa yang Allah perbolehkan untuk kita itu jauh lebih banyak daripada apa yang Allah haramkan. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian seluruhnya. Kalau bahasanya untuk kalian, berarti diperbolehkan bagi kita umum. Ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, umum, luas sekali, banyak sekali. Akan tapi di sana ada yang dikecualikan. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kalau dirinci, berarti itu jumlahnya sedikit. Nggih. Menunjukkan bahwasanya apa yang diperbolehkan itu jauh lebih banyak daripada apa yang dilarang. Nggih, nomboten. Minuman yang diperbolehkan sama minuman yang diharamkan banyak mana? Banyak yang diperbolehkan. Air putih, teh, kopi, normal, jus, jus dengan berbegitu macam-macam buah-buahan, jus nangka, jus durian, jus alpukat, jus jeruk, jus strawberry, dengan berbegitu banyak macamnya. Dengan es, es macam-macam, ada teh tarik, ada teh kopi, ada teh susu, ada teh macam-macam. Dengan hal yang Allah haramkan dari minuman. Ayyuhuma akthar, mana yang lebih banyak? Lebih banyak yang Allah halalkan. Ya, karena itulah sifat dasar manusia. Zalim, jahul, sangat zalim dan bodoh. Sangat zalim dan bodoh. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis lain menyebutkan bahwasanya surga itu huffat, dilingkupi oleh makarih. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dilingkupi dengan sesuatu, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Taat kepada Allah dan Rasulnya, aduh, kadang-kadang ada sesuatu yang berat. Sholat kadang-kadang berat. Atau bahkan bagi sebagian orang, sholat itu adalah perkara yang berat. Puasa lebih-lebih lagi. Padahal dalam 12 bulan itu cuma diminta diwajibkan 1 bulan. 1 sama 12 atau 1 sama 11. Banyakan mana? Banyak 11. 11 bulan dibebaskan makan minum. 1 bulan diwajibkan berpuasa. Itu pun hanya setengah hari. Itu pun diperbolehkan sahur, bahkan mustahab. Nah, itu pun setelah ketika buka seseorang ketika waktu maghrib, tenggelamnya matahari, ghurub syams, menunjukkan waktu berbuka puasa, seseorang itu sangat merasakan nikmat yang begitu besar. Padahal hanya makan sebutir kurma atau dua gorengan atau air putih, tapi kenikmatannya luar biasa. Kenikmatannya luar biasa. Berat hufatil jannah bil makari. Surga itu dilingkupi memang oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Karena inna nafsa la amaratun bisu. Jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada sesuatu yang jelek. Wa hufatin nar bisyahawat. Adapun neraka itu dilingkupi dengan syahwat. Memang sesuatu yang dicintai oleh syahwat itu arahnya ke neraka. Nah, hakata ikhati fil azam ya Allah wa iyyakum. Fa in sabara, kata beliau, ala tilkal masyaqqati qalilan istahalat ladzatan. Kalau seandainya dia mampu bersabar sebentar saja, menahan pahitnya, menahan beratnya, menahan hawa nafsunya dari perkara yang ditinggalkan tadi, niscaya akan berubah menjadi sebuah kelezatan yang begitu besar. Beliau menukil hadithil azani Allahu ayyakum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa qauluhum, dan perkataan manusia, dan ini dinisbahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, man taraka lillahi syai'an, man taraka lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka lillahi syai'an, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allahu khairan minhu, pasti niscaya Allah ganti. Niscayanya itu pasti, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada hal yang ia tinggalkan tadi. Jadi khatibil azani Allahu ayyakum, tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kalau dia mampu bersabar sebentar akan diganti dengan sesuatu yang lebih, atau dia berubah menjadi suatu kelezatan. Kelezatan inilah ganti sebagai imbalan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Masih di dunia ya khatibil azani Allahu ayyakum. Sebagai balasan dari Allah. Nah, untuk hamba tadi, karena dia mampu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam keadaan dicintai oleh hawa nafsunya, dicintai oleh jiwanya, atau sudah melekat, sudah mendarah daging, yang mana itu begitu berat untuk ia tinggalkan, ia ganti, Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kata beliau, haqqun, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan hal yang lebih baik dari hal itu. Ini adalah benar. Digantinya macam-macam. Wal iwab, kata beliau rahimahullah, ganti sebagai pengganti hal tadi itu, anwa'un mukhtalifah, itu bentuknya macam-macam. Misal contoh, ada orang yang dulu profesinya, karena tadi kita nyinggung musik, pemusik, penyanyi. Penyanyi, dia masih jahil, belum tahu kalau musik itu, nyanyian itu haram. Nah, dia penghasilannya dari situ. Dia mendapatkan penghasilan dari bernyanyi, dari musik. Nah, ketika datang secercah hidayah, taufik dari Allah, Allah mengendaki kebaikan untuk dirinya, merasa nikmat ketika belajar agama, merasa nikmat, merasa lezat ketika mempelajari ilmu agama, lebih lezat lagi ketika dia mampu mengamalkannya. Nah, seiring berjalannya waktu sampailah ilmu kepadanya bahwasanya musik itu haram, ujian bagi dia. Dia mampu meninggalkannya apa enggak? Dia bersabar dengan pertolongan Allah, dan semuanya itu tetap dengan pertolongan Allah. Dia bersabar dengan pertolongan Allah, dia mampu melewatinya, Allah ganti. Gantinya itu macam-macam. Misal yang tadinya dengan penghasilan usahanya yang dulu itu dia bisa hidup nyaman, hidup mewah dengan kehidupan yang masya Allah, mungkin idaman bagi orang-orang yang orientasinya duniawi. Nah, punya kendaraan yang nyaman, punya tempat tinggal yang nyaman, masya Allah bajunya bagus-bagus, anak keturunannya gizinya terjamin. Ila akhirih, dari kenikmatan-kenikmatan zahiri khatibil azani Allah wa iyakum. Bisa jadi ketika dia meninggalkan hal tersebut, Allah ganti dengan mungkin usahanya yang lain, usahanya bukan itu lagi, diganti dengan usaha yang lain dengan hasil yang tetap sama atau bahkan lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dia tetap dapat penghasilan dari usaha yang lain, tapi halal. Akan atau bahkan mungkin lebih. Akan tetapi khatibil azani Allah wa iyakum, di sana ada ganti yang Allah karuniakan kepada seorang hamba apabila mampu untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Rasulnya larang. Dia tinggalkan karena Allah yang lebih. Mulia, lebih agung daripada hal tadi. Qala rahimahullah wa jallu ma yu'awidhu bihi, dan yang paling agung dari apa yang Allah karuniakan sebagai ganti dari dia meninggalkan perkara tadi itu adalah al-unsu billah wa mahabbatuhu wa tumaninatu qalbi bihi wa quwwatuhu wa nashatuhu wa farahuhu wa ridahu an rabbihi ta'ala. Ternyata ya khatibil azani Allah wa iyakum, yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih nikmat dirasakan di jiwa sebagai ganti dari apa yang ia lakukan karena Allah itu adalah tenangnya hati dia, dekatnya dia kepada Allah. Dia tenang dengan Allah. Rasa cintanya kepada Allah, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang Allah benci. Dia telah meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Sebagai pembuktian, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian memang benar rasa cinta kalian kepada Allah, ikutilah aku, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan tenangnya hati dia dengan Allah, meskipun mungkin yang tadinya penghasilannya banyak dia tinggalkan karena Allah menjadi sedikit, atau bahkan turun drastis sama sekali. Tergantikan dengan ketenangan hatinya dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wa quwwatuhu, hatinya menjadi kuat. Wa nasyatuhu, dia lebih semangat, dia lebih bergairah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa farahuhu, dia lebih gembira, dan keridhaan dia kepada Allah. Dia ridha kepada Allah. Dia ridha kepada Allah, Allah meridhoinya. Jadi khatibil azani Allah wa iyakum, balasan Allah yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih mulia bagi orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang ia cintai akan tetapi itu menyelisihi perintah Allah, menyelisihi larangan Allah, balasan yang lebih utama yang menjadikan itu adalah sebuah kelezatan yang begitu besar, kelezatan jiwa, kelezatan hati, tidak bisa dibahasakan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa terlihat dari apa namanya, dari zahir. Karena bahagia jiwa itu yang bisa ya antara dia sendiri yang melakukan, dia sendiri pelakunya itu, bainahu wa bainallah. Nah, itu adalah ketenangan dia dengan Allah, kedekatan dia dengan Allah, rasa cinta dia kepada Allah, keridhaan dia kepada Allah. Tidak ada yang mengalahkan hal-hal ini, khatibillah azani Allahu wa iyyakum. Inilah karunia Allah yang tidak Allah karuniakan kepada setiap hamba. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Karena karunia Allah, hidayah Allah itu begitu mahal, tidak bisa dibeli meskipun dia harus mengeluarkan seluruh harta yang ia miliki. Kalau Allah belum berkehendak, tidak akan. Na'udzubillah. Wa nasallallahu assalamu ala afiyah wal hidayah. Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Laisa laka minal amri syai'. Salam ayatain, walakin Allah yahdi may yasha, akan tapi Allah akan memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki, akan memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab, khatibil azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang tadi kita bacakan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila didapati kekurangan, kesalahan, kekeliruan, maka itu min indi wa minasyaitan. Dan apa yang wa mawajadtum minal haq, apa yang antum dapati berupa kebenaran, maka dzalika mujarrad minallahi subhanahu wa ta'ala. Itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.